Al-ilhaq ma'ana ilhaq an yuzada 'ala ahrufil kalimah an yuzada 'ala ahrufil kalimah litwazina kalimat ukhra, ditambahkan pada huruf-huruf kalimat agar wazannya sama dengan kalimat yang lainnya. Ditambahkan huruf agar wazannya sama dengan kalimat yang lainnya. Ini makna ilhaq. Dimulhakkan, disamakan. Ditambahkan huruf padanya agar wazannya sama. Misalnya mulhaq dengan ruba'i. Asalnya dia bukan ruba'i, misalnya asalnya tsulatsi. Ditambahkan huruf satu huruf misalnya agar wazannya sama, tasrifannya sama. Wa syartul ilhaq fil af'al ittihadu mas daroyil mulhaq wal mulhaqi bih. Syarat ilhaq pada fi'il dikatakan mulhaq ittihadu mas daroyil mulhaq wal mulhaqi bih. Disyaratkan sama masdar yang diikutkan dan yang diikutkan dengannya. Cabang dengan asli, masdarnya sama. Mulhaq yang disamakan, mulhaq bih yang disamakan dengan aslinya. Masdarnya harus sama, wazannya sama. Al-mulhaqu bidahraja, yang pertama mulhaq dengan dahraja, mulhaq dengan ruba'i mujarrad. Yulhaqu bidahraja sab'atu awzan, diilhaqkan, dimulhaqkan dengan dahraja, dikiaskan dengan dahraja 7 wazan. Yang pertama fa'la la yufa'lilu. Fa'la la yufa'lilu, ditambahkan satu lam. Nah, contohnya syamlala yushamlilu. Syamlala yushamlilu, ditambahkan lam fi'ilnya, lam kalimatnya. Asluhu, asalnya adalah syamala atau syamila. Zidat lam tsaniyah, ditambah lam yang kedua. Syamala tahawwala, dengan fathah mimnya maknanya apa? Tahawwal, berpindah. Ada yang kasrah mimnya syamila, maknanya hawa, mencakup, mengandung, memuat. Ini mulhaq yang pertama, fa'la, ditambahkan lam fi'ilnya. Yang kedua fa'wala, ditambahkan wawu setelah ain. Ditambahkan wawu setelah ain. Fa'wala yufa'wilu fa'walatan, dikatakan mulhaq dengan dahroja, maksudnya sama, dahrojatan fa'walatan. Syaratnya dikatakan mulhaq pada fi'il apa? Masdarnya sama. Ittihadu masdaril mulhaqi wal mulhaqibi, yang diikutkan dan yang asli sama masdarnya, wazannya sama. Contohnya jahwara yujahwiru, jahwaratan bermakna ay rafa'a sawta, mengangkat suaranya. Jahwara, mengangkat suaranya. Yang ketiga fau'ala, yufau'ilu fau'alatan, ditambahkan apa? Waw setelah fa fi'ilnya, fau'ala. Nah, contohnya raudana yuraudinu raudanatan, raudana ay ta'iba, capek, lelah. Yang keempat fa'yala, ditambahkan apa? Ya, ya setelah ain. Fa'yala yufa'yilu fa'yalatan. Nah, contohnya rahya'a yurahyi'u, tambahkan ya setelah ain fi'ilnya. Ay du'ufa bermakna du'ufa, rahya'a bermakna du'ufa, lemah. Yang kelima fa'ala yufa'ilu fa'alatan, ditambahkan apa? Ya setelah fa. Kalau sebelumnya tadi ya setelah ain, kalau ini ya setelah fa. Nah, contohnya saytara yusaytiru, saytara yusaytiru ay raqaba, Raqaba mengawasi. Raqaba, raqaba. Enggak fan'ala. Yun fan'ilu fan'alatan ditambahkan apa? Nun setelah fa. Huruf-huruf yang masyhur yang sering dijadikan tambahan. Bukan takrarul asl, 10 huruf terkumpul kalimat apa? Sal-tumunihana. Jika tambahannya bukan pengulangan huruf asli, misalnya salah satu dari 10 huruf itu yang masyhur. Sal-tumunihana. Contohnya syantara yushantiru ay mazzaqa merobek-robek mazzaqa syantara syantara yushantiru mazzaqa ngoyah merobek. Yang ketujuh yang terakhir fa'la tambahan apa? Nah, tambahan alif setelah lam fi'ilnya. Fa'la yufa'li fa'latan. Fa'la yufa'li fa'latan. Nah, contohnya salqa yusalki ay sar'a. Membanting. Sar'a. Nah, ini yang mulhaq dengan dahraja. Dengan ruba'in jabat. Yang kedua, mulhaqun bi tadahharaja, mulhaq dengan tadahharaja, ruba'il mazid bi harfin wahid. Tadahharaja. Wa yulhaqu bi tadahharaja sitatu awzan, mulhaq dengan tadahharaja ada 6 wazan. Ada 6 wazan sama dengan sebelumnya kecuali apa? Hilang satu. Di 7 sebelumnya yang enggak ada pada tada haraja fan ala yang enggak ada tambahan nun enggak ada, semuanya sama tadi ya bahannya. Yang pertama tafa'lala ditambah apa? Lam ilnya diulang lam ilnya yatafa'lalu tanya tama'dada yatama'dadu ay taba'ada jau taba'ada. Kedua tafa'wala tambahan waw setelah ain tafa'wala yatafa'walu tafa'ulan hu tasarwaka yatasarwaku ay masya misyatan bati'ah berjalan lambat pelan. Yang ketiga tafa'ala tambahan ta dan waw setelah fa tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Nah contohnya takautsara yatakautsaru ay katsura banyak takautsara. Yang keempat tafa'yala tambahan ta dan ya setelah ain tafa'yala ya tafa'yalu tafa'yulan au tarah ya ya tarah ya au ya taraba tahrak goncang dan bergerak. Mana beda dengan yang tadi yang mulhaq dengan dahraja warah ya da'fa lemah. Taruh ya tambahan ta bermakna ittaraba wa taharrukan goncang dan gerak. Yang berikutnya tafai'ala yatafai'alu tafai'ulan tambahan ta dan ya setelah fa. Artinya tasaytara yatasaytaru. Tasaytara yatasaytaru. Ay raqaba mengawasi sama dengan makna tadi. Mulhaq dengan dahraja. Ke-6 tafa'la, tambahan ta dan alif setelah lam. Tafa'la ya tafa'la tafa'liyan. Nau taj'aba ya taj'aba izdahama. Berdesak-desakan. Izdaham. Nah, ini yang mulhaq dengan tafa'lala. Dengan tambahan satu huruf. Tadah roja. Kemudian mulhaq biharan jama' yang tambahan dua huruf hamzah dan nun, ihran jama'. Wa yulhaqu bi ihran jama' thalathatu awzan. Dimulhaqkan dengan ihran jama' tiga wazan. Yang pertama if'an lala, yaf'an lilu. Artinya ik'an sasa yak'an sisu. Ik'an sasa yak'an sisu. Ay raja'a wa ta'akhara. Mundur belakang, kembali ke belakang. Ik'an sasa. Yang kedua if'an la, if'an la. Dengan tambahan apa? If'an la alif lam setelah lam. Di asalnya sulasi dimulhakkan dengan ihron jama, berarti tambahkan berapa? Tiga huruf. Tiga huruf. Hamzah, nun dan alif setelah lam. If an la yaf an li, if in la an. Nau ihron ba yahron bi. Ei hamia. Hamia, apa hamia? Ghadiba, marah. Hamia alaih ghadiba. Marah atau bermakna juga tahayi alaih ghadab. Ihram dia siap memarah, akan marah. Tahayi alaih ghadab. Berikutnya ifta'la. Ifta'la tambahan hamzah, ta dan alif. Ifta'la yafta'al ifti'la'an. Nah, contohnya istalqa yastalqi, ay sar'a, membanting. Sar'a. Ini yang mulhaq dengan ihran jama', ada tiga wazan, if'anlala, if'anla, ifta'la. Nah, ini untuk agar mudah di murojaah di hafal-hafal, sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak nanti susah murojaah. Sedikit dihafal, difahami lebih baik daripada banyak tapi enggak lengket. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.